طيب. Nah, sekarang kita masuk tentang zakat yang berikutnya, yaitu zakat fitrah. Bahasa Indonesia-nya zakat fitrah gitu ya. Ustaz, kok udah masuk zakat fitrah aja, orang kita belum pernah bahas puasa. Ya kan gitu kan orang. Nah, jadi memang dalam fikih itu begitu. Dia nyambung antara satu pembahasan, bisa nyambung ke pembahasan berikutnya. Nah, sama kayak di sini. Lagi bahasnya zakat, tetapi biasanya zakat ini terkait sama puasa. Lah, puasanya nanti kita mau bahas. Mungkin 2 pekan lagi baru masuk kitab siam. Tetapi ya emang begitu. Artinya seseorang itu kalau belajar fikih nggak bisa sepotong-potong. Sepotong-sepotong gitu. Tapi kalau mau jadi ahli fikih, ya sebagaimana kata para ulama, setahun sekali itu dari cover to cover, itu dia hatam supaya apa? Supaya konsep berfikihnya itu lengkap. Nah, ini masuk dalam pembahasan zakat fitr. Zakat fitr. Watajibul fitratu ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu wajib bagi siapa sih? Jadi hukumnya pertama, hukumnya zakat fitrah itu adalah wajib. Dan zakat fitrah ini merupakan bagian dari rukun. Rukun apa? Rukun? Rukun Islam? Enggak. Yang rukun Islam itu cuma zakat mal. Yang rukun Islam cuma zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah, walaupun bukan rukun Islam, tetapi hukumnya wajib. Artinya kalau udah wajib dan bagian dari rukun Islam, berarti lebih ditekankan. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya, mana yang lebih penting, zakat mal atau zakat fitrah? Jawabnya, zakat mal. Karena zakat mal hukumnya udah wajib, selain wajib dia juga bagian dari rukun Islam. Kalau zakat fitrah, hukumnya wajib walaupun bukan bagian dari rukun Islam. Wajib bagi siapa? Wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau dia emang orang Islam, muslim, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lah terus kalau gak ada duitnya gimana, Ustaz? Nah, muslim yang kaya bagaimana yang wajib untuk zakat fitrah? Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, idza kanat fadilatan an nafaqatin wajibatin yaumal idi, yaumal idi wa lailatahu wa hawaija asliyah. Jadi ada orang Islam zakat fitrah nih, akhir Ramadan nih. Enggak usah akhir Ramadan. Di sini berarti misalnya lebaran 1 Syawal gitu kan. Lebarannya besok. Besok. Lebaran besok nih. Nah, si orang Islam ini dia lihat. Besok dia itu pengeluaran wajib buat dia masih terpenuhi apa enggak? Pengeluaran wajib buat dia apaan nih? Pengeluaran wajib buat dia makannya dia hari itu. Makannya dia hari itu plus anak istrinya. Jadi dia cek. Besok ane bisa makan enggak? Anak istri bisa makan enggak? Bisa. Rumah masih ada, rumah ada, masih beli bisa, ada pakaian masih ada? Ada. Nah, kalau misalnya masih kayak begini, berarti wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah itu yang enggak bayar zakat fitrah itu benar-benar orang yang paling susah. Artinya yang enggak wajib zakat fitrah tuh udah orang susah banget. Kenapa? Karena makan dia untuk ketika lebaran besok itu sama sekali gak ada. Jadi dilihat dompet besok, dilihat, ya Allah tinggal 10 ribu. 10 ribu, istri 1, anak 2. Cukup gak 10 ribu buat makan? Berempat. Kagak cukup. 10 ribu makan berempat, makan apaan? Gak cukup. Kalau gak cukup, berarti dia gak wajib zakat fitrah. Atau misalnya dia gak punya rumah. Ini udah pas banget nih. Harus bayar kontrakan hari ini. Kalau hari ini gak bayar kontrakan, besok lebaran kagak ada rumah. Dia bayar tuh kontrakan, dibayar kontrakan, duitnya habis. berarti dia nggak wajib zakat zakat fitrah. Tapi kalau masih ada tempat tinggal, besok masih bisa makan, wajib untuk ngeluarin zakat zakat fitrah. Nah, makanya di sini jangan sampai orang yang nerima zakat fitrah itu sebenarnya orang yang wajib bagi dia untuk keluar zakat fitrah. Nah, kadang ini sering banget gitu. Jadi panitia-panitia di masjid itu yang dalam membagi zakat fitrah main asal kasih aja. Main asal kasih gitu. Ternyata pas dicek, orang yang menerima zakat fitrah punya tanah di Bintaro, punya tanah di BSD gitu. Ya kan begitu kan, Bu? Ya kan? Banyak gitu. Dilihat, lah, kita aja kagak punya tanah di Bintaro, dia punya. Ya kan? Berarti dia lebih tajir daripada kita gitu. Kita yang keluar, dia yang nerima. Nah, yang kayak begini berarti salah sasaran. Salah sasaran. Kenapa? Yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, itu syaratnya ini ringan kok. Orang Islam, besok lebaran masih punya rumah, masih punya baju, bisa makan, alhamdulillah. Berarti keluar. Harus wajib untuk mengeluarkan zakat zakat fitrah. Fayakhruju an nafsihi wa muslimin yamunuhu. Dikeluarkan di, untuk dirinya. Jadi ketika mau bayar zakat fitrah, itu siapa aja yang dibayarin? Tadi mana ya? Oh, ini dia. Yang bayar zakat fitrah siapa aja yang dibayarin? Yang pertama dibayarin itu adalah untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, wa muslimin yamunuhu, dan semua orang Islam yang jadi tanggung jawabnya dia. Yang menjadi tanggungannya, anak, istri. Kalau misalnya orang tuanya tinggal sama dia dan orang tuanya merupakan tanggungannya dia, orang tuanya juga dibayarin zakat fitrah. Kalau punya ART, asisten rumah tangga, tinggal di situ asisten rumah tangganya juga tanggungannya, asisten rumah tangganya dikeluarin sama dia zakat zakat fitrahnya. Fa yakhruju an nafsihi wa muslimin yamunuhu wa tusannu an janinin. Dan kalau misalnya istrinya lagi hamil, berarti janinnya pun disunnahkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Sunnah hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi janin sebagaimana dalam riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi hukumnya sunnah untuk janin yang belum lahir sekalipun dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, tinggal kapan nih bayar zakat fitrah? Kapan nih mau disalurin zakat fitrahnya? Jadi zakat fitrah itu disalurin ada waktu-waktunya. Waktu yang pertama itu adalah waktu wajib. Waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Watajibu bighurubi syamsi lailata al-fitr. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ketika sudah masuk maghrib. Maghrib, ya malam takbiran deh. Malam takbiran. Udah wajib nih. Kapan zakat fitrah wajib dikeluarkan? Kalau udah masuk malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ingat, ini udah keluar zakat fitrah belum ya? Belum. Wah, udah wajib nih. Udah wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena udah masuk malam malam takbiran. Watajuzu qoblahu biyaumaini faqat. Ustaz, ribet deh kalau misalnya kita harus nunggu malam takbiran. Mau mempercepat boleh enggak? Mempercepat zakat zakat fitrah. Maka hukumnya boleh. Kalau tadi kan waktu wajib, waktu boleh, kapan zakat fitrah itu disalurkan, bolehnya itu cuma 2 hari. 2 hari sebelum lebaran. Jadi 2 hari sebelum lebaran, berarti kalau 30 sama 29. Berarti dari 29 Ramadan. Fakot. Artinya yang boleh dipercepat pengeluaran atau penyaluran zakat fitrah itu 29 Ramadan. Kalau sebelum ini, maka gak boleh. Belum waktunya. Waktu zakat fitrah itu paling cepatnya itu adalah 29 Ramadan. Terus, Ustaz, ini kan waktu wajib, waktu boleh. Yang paling afdol, Ustaz. Yang paling afdol itu ngasih atau menyalurin zakat fitrah itu kapan? Maka yang paling afdol itu di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yaumahu qabla sholati afdol. Yang paling afdol itu adalah sebelum sholat id. Sebelum sholat id. Sholat id jam berapa? Misalnya sholat id jam 6.30 biasanya. Sholat id jam 6.30 berarti dari subuh tuh. Dari subuh sampai 6.30 dia nyari orang. Mana ya yang bisa nerima zakat fitrahannya? Ah ini. Kenapa, Bu? Ya makanya harus tahu duluan. Ini si Fulan nih, insya Allah dia mau nerima zakat fitrah. Kita datengin rumahnya, ya kita ketok, kita kasih. Kita kasih, ini sebelum sholat id. Nah, ini yang paling afdol. Ya namanya afdol emang kadang-kadang susah gitu. Afdol susah, yang paling gampang yang ini. Ya kan, 29 Ramadan, mumpung belum sholat, gak mau ribet ntar pas puasa. Ya kan, sekarang wah lagi kebetulan lagi ingat, ah udah deh bayar aja deh. Ya boleh insya Allah, gak masalah. Jadi udah wajib, udah boleh, udah afdol, udah. Ada yang makruh. Kapan? Watukrohu fi baqi. Makruh itu setelah sholat id. Setelah sholat id sampai maghrib di hari lebaran. Jadi kalau sholat id udah didirikan, udah lewat, dia juga belum bayar zakat fitrah, atau udah makruh tuh. Udah makruh. Kalau lewat maghrib, maka haram hukumnya. Haram, ini maghrib, lewat. Sengaja dia, udah deh gak usah bayar zakat fitrah deh. Sholat id dia bilang, udah ntar zakat fitrah gampang. Zuhur datang, ah udah gampang. Maghrib udah datang, ah dia dosa. Baru jatuh di dosa. Sengaja mengakhirkan zakat fitrah, sengaja sampai lewat maghrib. Sampai lewat maghrib. Maka kalau udah lewat sekalipun, dia wajib bayar. Wajib bayar. Jadi jangan mentang-mentang udah telat, akhirnya jadi kagak bayar zakat fitrah. Tetap harus dibayar. Wa yuhramu ta'khiruha anhu wa tuqda wujuban. Jadi wajib untuk diqada atau dibayar zakat fitrahnya. Nah sekarang zakat fitrah itu bayarnya pakai apa sih? Sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa hiya sha'un min burrin aw sya'irin aw sawiqihima aw daqiqihima aw tamrin aw zabibin aw apa nih? Aw aqab. Baik. Jadi zakat fitrah itu sebenarnya dibayar pakai makanan pokok. Makanan pokok. Ya kalau di negeri Arab, makanan pokoknya itu biasanya gandum, terus syair, jelai, au sawiqihima au daqiqihima, atau gandum yang dipotong-potong masih kasar, atau yang udah diulek sampai halus, ini juga bisa, atau korma, atau kismis, atau keju. Ini kan makanan orang Arab gitu kan. Kita kalau kasih orang Indonesia kismis, ya Allah dapat kismis. Makan pakai apaan nih kismis? Gitu. Tapi intinya adalah makanan pokok. Makanan pokok, maka ya kalau di Indonesia diganti sama beras gitu. Wal afdalu tamrun fazabibun faburrun faanfa. Ya, tapi kalau misalnya di Arab, maka kalau ini pilihannya, maka yang paling afdal itu tentunya yang paling bagus adalah korma. Ya orang Arab emang makan korma masya Allah tuh. Banyak. Gitu. Kadang kalau kita lagi buka puasa gitu di Masjidil Haram, kita cuma makan korma 3, Ini sebelah kita sampai belasan itu. Ane hitungin, masya Allah ini orang makan korma banyak banget. Gitu, belasan, masya Allah. Gitu. Emang makanannya bu? Makanan jadi nggak pakai nasi, udah korma berapa belas, ada keju, ada roti, kismis, udah. Ya itu dia buka puasanya. Kalau kita kan gorengan, ya kan ada es. Jadi emang beda perut. Beda perut, beda kultur, tetapi intinya adalah zakat fitrah itu dari makanan pokok. Kalau misalnya yang ini enggak ada, sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau emang enggak ada yang seperti ini, maka diganti yang semisal. Diganti yang semisal. Nah, ini tentang zakat fitrah. Insyaallah dalam pembahasan zakat masih tersisa satu pekan lagi, kita akan khatamkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah ada, wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan, tafadhol. Alhamdulillah.